Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Indah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam bab yang lama. حدثنا سعيد ابن سليمان. Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, Abu Utsman Al-Wasiti. Abu Utsman Al-Wasiti. Alif lam waw alif sin ta ya. Al-Wasiti. Tayyib, thiqatun hafiz. Beliau rawi yang thiqah dan hafiz. Qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah. Marwan ibnu Muawiyah ibnil Harits ibni Asma. Marwan bin Muawiyah ibnil Haris ibni Asma. Tayyib. Abu Abdullah Al-Kufi. Barakallahu fikum. Siqatun hafizun. Beliau rawi yang siqah lagi hafiz. Namun ada catatan yang perlu diketahui tentang beliau. Kana yudallis asma asyuyukh. Ya. Beliau ini terkadang menyamarkan nama guru-gurunya. Ya. Dari nama yang ma'ruf menjadi nama yang tidak ma'ruf. Misal gurunya lebih dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman. Kemudian dia tadlis. Ya. Dia mengatakan, Sami'tu Abdullah yaqul. Padahal yang dimaksudkan adalah Abu Abdurrahman. Itu namanya tadlis syuyukh. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa masyhurun bitadlis. Dan juga beliau masyhur dikenal dengan jenis tadlis yang lainnya. Tayyib, fi martabati tsalitsah. Dan tadlis beliau ini pada level ketiga. Level ketiga ini berbahaya atau tidak, Dinar? Dalam martabat tadlis yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak berbahaya, masih aman. Masya Allah alaih. Berbahaya atau tidak level ketiga ini, Ramadan Medan, bahaya ya. Maksudnya bahaya itu apa? Kalau peringkat level pertama, level kedua itu tidak berbahaya. Kalau level ketiga dan keempat baru berbahaya. Untuk mengetahuinya, maksudnya bahaya itu seperti apa? Tayyib, labas, asobta. Jawabannya benar, tapi kurang detail. Yusuf. Diketahui bahaya tidaknya itu dari sisi mana? Syamsu. Dikatakan berbahaya apabila dia meriwayatkan hadis dengan sighah an. Iya, sighah muhtamalah namanya. Sebuah sighah yang memiliki banyak kemungkinan, mungkin dengar langsung, mungkin juga tidak. Paham ikhwan ya? Sehingga rawi-rawi yang disifati dengan tadlis yang berbahaya, maksudnya diperhatikan cara dia dalam meriwayatkan hadis. Paham? Kalau dia menggunakan an, karena dia berada pada level ketiga atau level keempat, berarti ini alamat bahaya sanadnya. Iya. Tapi kalau dia membawakan hadis dengan sami'tu atau haddatsana, ya, barakallahu fikum, maka tidak berbahaya dari sisi sanadnya. Tinggal dilihat dia rawi yang thiqah atau tidak. Paham di sini? Barakallahu fikum. Itu keterangan tentang permasalahan rawi yang disifati dengan mudallis. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau ini barakallahu fikum kana faqiran dza'iyalin. Beliau termasuk dalam kategori seorang perawi hadis yang fakir, miskin. Dza'iyal, punya banyak tanggungan. Iya. Sudah miskin, banyak tanggungan. Itu yang barakallahu fikum bikin semakin berat kepala dan pundak. Iya. Kalau miskin enggak punya tanggungan, masih mending ya Syamsu ya. Tapi kalau miskin, barakallahu fikum. Iya, banyak tanggungan, iya, banyak yang harus barakallahu fikum dinafkahi, itu yang bikin apa? Pusing kepala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Bagi yang pusing kepalanya, yang enggak pusing ya enggak pusing, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum. Fakanu yabirrunahu ala ayyarwiya anhum. Fakanu, dan murid-murid beliau, yabirrunahu, berbuat baik kepada beliau, ala ayyarwiya anhum. Ya, agar supaya beliau mau meriwayatkan hadis kepada mereka. Maksudnya, beliau ini ditanggung oleh muridnya. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Dan rawi yang seperti ini dalam barakallahu fikum periwayat hadis cukup banyak. Iya, cukup banyak. Di antaranya siapa lagi? Abu Salama? Tayyib. Siapa? Abu Nuaim, Fadl ibn Dukain. Siapa lagi? Affan ibn Muslim As-Saffar. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang ditanggung kehidupannya oleh murid-muridnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan Imam Ahmad memberikan rukhsah keringanan selama itu biqadril hajah. Dan selama sang guru tidak memasang tarif. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathana Al-Fadl ibnu Mubashir, telah menghabarkan kepada kami Al-Fadl bin Mubashir Al-Ansari Abu Bakr. Masyhurun bi kunyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. fihi lin, ya, fihi linun, lam ya nun, lin, maknanya lemah. Barakallahu fikum. Ya, atau dengan kata lain, dhaifun yasir, dia rawi yang lemah namun ringan, tidak terlalu parah kebaifannya. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan, saya mendengar Jabir bin Abdullah yaqul, beliau menyatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Saya mendengar Jabir bin Abdullah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, barakallahu fikum, terhadap para budak dengan wasiat yang baik. Wa yaqul, beliau menyatakan, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min tayyib labusikum wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jal. Ya, Rasul menyatakan, berikanlah makanan kepada mereka, budak-budak kalian, dari apa yang kalian makan, dan kenakanlah pakaian untuk mereka dari apa-apa yang kalian kenakan, dan jangan kalian mengazab makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadisnya lemah, ya, dikarenakan di dalam sanadnya ada al-Fadl ibn Mubashir lin atau dhaifun yasir. Barakallahu fikum. Namun dikuatkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Barakallahu fikum, ya. Sehingga bisa naik derajatnya, barakallahu fikum, menjadi hadis yang hasanun li ghairi, atau maksimalnya bisa naik jadi sahihun li ghairihi. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.